Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Kita melanjutkan kembali pada kesempatan kita kali ini pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah membaca keterangan hadis di mana dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka pemakaian lafaz istighatsah untuk diarahkan kepada beliau. Beliau merasa tidak pantas untuk adanya seseorang beristighatsah kepadanya. Namun istighatsah itu hanyalah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah juga kita dengarkan keterangan dalam pertemuan sebelumnya bahwa secara prakteknya sebetulnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu untuk melakukan pembelaan ataupun bantuan kepada sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wassalam untuk mengalahkan ataupun untuk membungkam keadaan orang yang menyakiti Islam dan kaum muslimin. Hanya saja beliau tidak suka, membenci kalau mereka para sahabat menggunakan lafaz istighatsah yang itu diarahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau mengatakan kepada mereka, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Aku tidak pantas untuk dimintai istighatsah. Namun istighatsah itu diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala kekurangan bahasa kita, mungkin istighatsah itu bahasa kitanya itu dengan kata mengadu. Mengadu. Kalau kita mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arab bahasa yang sempurna. Satu kata dengan kata yang lain, walaupun secara terjemah di bahasa kita itu sama, namun di sisi mereka, orang-orang Arab, beda. Seperti Habib dengan Khalil. Habib kekasih, Khalil kekasih. Bahasa Arab memiliki makna yang berbeda. Habib dengan Khalil memiliki makna yang berbeda. Terjemahan kita apa? Kekasih. Baik. Qala hafizahullahu ta'ala, yakni Asy-Syaikh Shalih Fauzan, munasabatul hadithi lil bab, belum mengatakan kecocokan hadith yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab Tauhid ini, kecocokan hadis ini dengan bab yang dibuat oleh beliau, anna fihi, bahwa pada bab ini, pada hadis ini, ingkar Nabi sallallahu alaihi wasallam al-istighatsata bi ghairillah, pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan istighatsah kepada selain Allah. Ya. Pengaduan nasib kepada selain Allah. Baik, ma yustafadu minal hadith. Ya. Beberapa faedah yang bisa diambil dari hadith. Yang pertama, annahu la yustaghatsu bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ya, tidak boleh dilakukan istighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ghairuhu min babi aula. Maka kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama ya, untuk tidak dilakukan. Ya. Dilakukan kepada Nabi saja tidak boleh, apalagi dilakukan kepada selain Nabi. Ya. Mengaduhkan nasib hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, al-irsyadu ila husnil lafzi wa himayati tauhid. Ya. Dalam hadis ini ya, dapat kita ambil faedah adanya bimbingan untuk menggunakan lafaz yang baik. Ya. Untuk menggunakan lafaz yang baik. Dan juga hadis ini membimbing kita untuk ya, himayati tauhid, menjaga, melindungi tauhid. Ya, menjaga ataupun melindungi tauhid. Ya. Demikianlah semestinya kita sebagai makhluk, kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mestinya memperhadapkan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang baik-baik. Ya. Tidak menggunakan lafaz-lafaz yang jelek. Dan secara praktek kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita saja kalau menggunakan lafaz-lafaz yang jelek, kita perhadapkan ke orang-orang yang semestinya kita berbuat baik kepadanya, menggunakan lafaz yang baik kepadanya, yaitu sangat jelek. Misalnya, kalian wahai thullabul ilmi, ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil ya, memanggil ataupun mengucapkan kata-kata yang jelek kepada yang besar. Yang besar ketika mendengarkan, ya, ini anak kok tidak sopan sekali. Murid kepada pengurus misalnya, ditanya benar-benar, malahan jawabannya apa? Jawabannya bergurau. Ditanya serius, malahan jawabannya mengerjain. Terlebih lagi, yang tanya misalnya pengajarnya ataupun ustadznya, tidak layak, tidak sepantasnya untuk kita mengucapkan ucapan yang jelek ataupun menggunakan bahasa yang kurang bagus di hadapan orang yang mestinya kita muliakan. Ini di antara kita. Lalu bagaimana kalau ucapan itu ternyata membuat atau menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu Allah subhanahu wa ta'ala amat sangat murka. Ya. Menjelek-jelekan Allah subhanahu wa ta'ala misalnya ketika mendapatkan musibah yang amat sangat besar. Allah dikatain Allah tidak adil. Kenapa kok anak saya yang diambil nyawanya bukan anaknya si fulan? Kenapa kok saya yang rajin ibadah ini misalnya selalu ditimpa kepayahan, usahanya bangkrut terus, sementara si fulan yang gak rajin ibadah bahkan kafir lancar terus rezekinya? Gak pantas untuk yang seperti ini diperhadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar sebagian sahabat beliau ini beristighosah kepada beliau dengan mengatakan, mari kita beristighosah kepada Nabi dari perlakuan si munafik ini. Nabi mendengar keinginan para sahabat ini dikarenakan tadi kalimat ini tidak pantas untuk diarahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pantas untuk diperhadapkan kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi langsung mengingkari, langsung meluruskan, langsung menjelaskan kejelekan kalimat ini, dan juga menjelaskan apa yang semestinya untuk disampaikan. Kita wahai ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita melihat kemungkaran di hadapan kita dan ketika kita mampu untuk mengingkari kemungkaran tersebut, tentunya dengan kaidah yang telah kita pelajari dalam pengingkaran kemungkaran, maka kita lakukan. Terlebih kalau itu adalah orang-orang yang di bawah peliharaan kita. Seorang keluarga, kepala keluarga melihat anggota keluarganya melakukan kemungkaran, langsung diingkari. Mendengar ucapan yang tidak baik, langsung diluruskan. Mestinya demikian. Tidak menunda ketika kita mampu. Tidak menunda ketika kita mampu. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menunda apa yang diucapkan oleh sebagian sahabat beliau kepada beliau. Beliau katakan tidak suka, tidak pantas untuk yang seperti ini diarahkan kepada saya. Yang seperti itu pantasnya diarahkan kepada Allah untuk menjaga kemurnian tauhid. Untuk menjaga kemurnian tauhid. Dan sekaligus sebagai pengajaran untuk memakai lafaz-lafaz yang baik untuk diperhadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah berikutnya yang ketiga, saddut turuqi al-muhdhiyati ila syirk. Dalam hadis ini diambil faedah untuk menutup segala pintu, segala jalan yang itu bisa menyampaikan kepada kesyirikan. Ditutup rapat-rapat. Dicegah sedini mungkin agar jangan sampai apa? Kesyirikan itu terjadi. Ditutup rapat-rapat agar kesyirikan jangan sampai apa? Terjadi. Yang berikutnya, masyru'iyatu sabri 'alal adza fillah. Disyariatkan untuk bersabar dalam menghadapi gangguan karena Allah. Nabi alaihi salatu wasalam melihat atau mendengar apa yang dilakukan oleh sebagian para sahabat ini, beliau merasa terganggu, merasa tersakiti, namun beliau sabar. Beliau sabar. Bahkan dengan kesabaran beliau ini, beliau justru membimbing apa yang semestinya, apa yang seharusnya. Baik. Yang kelima, dhammun nifaq. Tercelanya yang namanya nifaq. Sifat kemunafikan. Munafik, orang yang dia menampakkan keislaman namun sebetulnya dia menyembunyikan kekufuran, benci kepada Islam, itu munafik. Yang terakhir, tahrimu adhiyatil mu'minin di annaha min fi'lil munafikin, haramnya untuk menyakiti kaum mukminin, dikarenakan menyakiti kaum mukminin termasuk dari apa? Perbuatannya orang-orang munafik. Ya. Kita dengan saudara kita mestinya untuk kita muliakan, tidak kita sakiti. Kalau memang saudara kita terjatuh ke dalam kesalahan misalnya, ya kita terangkan kesalahannya. Apatah lagi saudara kita tidak melakukan kesalahan atau tidak melakukan kejelekan kepada kita. Ya. Lalu apa tujuan kita menyakitinya? Ya. Haramnya menyakiti kaum mukminin. Karena perbuatan menyakiti kaum mukminin termasuk dari perbuatannya orang-orang munafik. Baik. Dengan demikian kita telah menyudahi bab minasyirki ayastaghitha bighairillahi aw yad'uwa ghairuhu. Bab termasuk dari kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah, atau termasuk dari kesyirikan berdoa meminta kepada selain Allah. Baik, kita melanjutkan bab berikutnya. Bab qaulillahi ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Dalam suratul A'raf ayat ke-191 192. Bab firman Allah ta'ala, apakah mereka melakukan kesyirikan, melakukan penyekutuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah disekutukan dengan perkara yang, atau Allah disekutukan dengan sesuatu yang sesuatu itu tidak bisa mencipta sedikit pun. Wahum yukhlakun, bahkan sesuatu tersebut adalah ciptaan Allah. Wala yastati'una lahum nasron wala anfusahum yang surun. Maka makhluk-makhluk yang mereka jadikan sebagai sekutu atau tandingan bagi Allah tidak mampu untuk menolong orang-orang yang berdoa kepadanya. Wala anfusahum yang surun, bahkan pula ya, makhluk-makhluk yang orang-orang musyrikun berdoa kepadanya, terhadap sendirinya pun tidak bisa menolong. Kita lihat keterangan tentang ayat ini yang diterangkan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Sebelum kita melihat makna secara umum terhadap ayat ini, ada beberapa hal yang disampaikan oleh beliau. Munasabatul babi li kitab tauhid, kecocokan bab terhadap kitab tauhid apa? Kata beliau, annal musannif rahimahullahu bayyana fihi al-adillata 'ala butlani syirki wa bayani halil mad'uwina min dunillah. Bahwa musannif rahimahullah, musannif penyusun kitab tauhid yaitu Syekh Muhammad bin Abdullah Wahab rahimahullah, bayana menerangkan fihi pada bab ini al-adillah, menerangkan, menjelaskan dalil-dalil yang menunjukkan batilnya syirik, dan juga menunjukkan, menerangkan tentang apa? Keadaan mad'uwin, keadaan yang diseru dari selain Allah. Keadaan yang diseru dari selain Allah. Keadaan yang dijadikan sebagai tandingan bagi Allah. Wa fi dzalika taqrirun litauhid bil barahinil qati'ah. Dan pada penerangan ini terdapat apa? Taqrir, penetapan akan tauhid dengan bukti-bukti yang qati'ah, yang pasti. Baik. Ayusyrikuna, dalam ayat disebutkan ayusyrikuna istifhamu ingkarin wa taubikhin ala man yusyriku fil ibadati ma Allah. Ya, pertanyaan, namun pertanyaan yang mengandung pengingkaran. Jawabannya ya tidak ada yang lain kecuali itu. Bahkan dengan pertanyaan ini ya menunjukkan apa? Pengingkaran wa taubikh dan pencelaan terhadap orang yang ia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Baik, mala yakhluqu syai'an, sesuatu yang tidak dapat mencipta sedikit pun. Ai artinya makhluqatin, makhluk-makhluk Allah. La taqdiru 'alal khalqi, makhluk-makhluk Allah ini tidak mampu untuk mencipta. Walaysa fiha ma tastahiqu bil ibadah, dan tidak ada pada makhluk-makhluk Allah sedikit pun yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Ya. Mala yakhluqu syai'an. Ya. Makhluk Allah, walaupun itu makhluknya besar, tetap dikatakan mereka tidak bisa mencipta sedikit pun, walaupun perkaranya kecil, tidak bisa. Baik. Sehingga makhluk Allah tidak ada hak untuk mendapatkan ibadah. Wahum yukhlaqun ay wahaula il ma'budun makhlukun muhdatsun. Artinya mereka-mereka yang disembah oleh orang-orang musyrik ini, sebetulnya mereka-mereka ini yang disembah ini adalah makhluk Allah. Makhluk Allah yang diadakan oleh Allah. Wal makhluku la yakunu syarikan lil khaliq. Ya, maka makhluk tidak pantas untuk menjadi sekutu bagi Allah. Makhluk tidak pantas untuk menjadi tandingannya Allah. Ya. Tidak ada makhluk pun, walaupun itu makhluk yang dikatakan makhluk yang besar, tidak ada sedikit pun yang berhak untuk menjadi tandingannya Allah. Baik. Wala yastati'una lahum nasran. Ai wa haula'il ma'budun la yaqdiruna 'ala nasri 'abidihim. Yang disembah ini tidak mampu untuk menolong para penyembahnya. Makhluk-makhluk Allah yang disembah oleh orang-orang musyrikin tidak mampu untuk menolong orang-orang musyrikin tersebut. Wala anfusahum yang surun ay wala yaqdiruna ala an yadfa'u an anfusihim man arada bihim durran fa kaifa yadfa'unahu an ghairihi. Wala anfusahum yang surun, artinya mereka juga tidak mampu untuk menolak, menangkis dari diri mereka orang-orang yang menghendaki kemadharatan untuk mereka. Fa kaifa yadfa'unahu an ghairihim? Kemadharatan yang hendak menimpa dia saja tidak mampu untuk ditolak, terlebih lagi kok mau menolak kemadharatan yang hendak menimpa orang lain atau para penyembahnya. Baik. Ya memang orang-orang musyrikun itu orang-orang yang bodoh. Disuruh untuk menyembah kepada Allah tidak mau. Disuruh untuk meminta kepada Allah tidak mau. Malahan maunya, pengennya meminta kepada selain Allah. Sesuatu yang tidak dapat mendengar doa-doa mereka. Sesuatu yang tidak bisa mengabulkan doa-doa mereka. Ya. Terjebak oleh perangkap syaitan. Orang-orang musyrikun. Baik. Al-ma'nal ijmalil ayah. Kita lihat makna secara umum ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala dalam bab ini. Yuwabbikhullahu subhanahu wa taala al-musyrikina bi annahum ya'buduna ma'ahu ma'budatin la takhluqu syai'an. Allah subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrikun di mana mereka-mereka ini menyembah sesembahan-sesembahan yang tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Walaisa fiha ma tastahiqqul ibadatu bihi. Dan makhluk-makhluk tersebut tidak ada padanya sesuatu yang menjadi keberhakan untuk mendapatkan ibadah. Wala tadfa'u durra amman da'aha, dan sesuatu tersebut, makhluk-makhluk tersebut yang diibadahi tersebut tidak bisa menolak kemadharatan dari orang yang berdoa kepadanya. Menolak kemadharatan, menghilangkan kemadharatan orang yang berdoa meminta kepadanya, enggak bisa. Balwala tadfa'uhu an anfusiha, bahkan malahan makhluk tersebut yang diibadahi tersebut juga tidak bisa untuk menolak kemudharan yang menimpa dirinya. Wa idza kanat hadhihi halatuhum batulat da'watuhum aw batulat da'watuhum. Kalau keadaan mereka saja demikian, ya, maka tentu ya menjadi batilah doanya, permintaannya orang-orang yang menyembahnya. Keadaan makhluk yang diibadahi saja demikian enggak bisa untuk menolak kemadharatan yang mendatanginya, ya, apalagi apa? Doa yang disampaikan kepadanya. Li'anal makhluk la yakunu syarikan lil khaliq. Karena makhluk ya. Ya. Tidak ada yang menjadi sekutu bagi Allah. Tidak ada sedikit pun makhluk yang menjadi sekutu bagi Allah. Ya. Tidak ada makhluk yang ya, bisa menandingi Allah. Makanya sering kita mendengar lafaz apa? La syarika lak. Ya. Tidak ada sekutu bagi engkau, wahai Allah. Ya. Artinya tidak ada satu makhluk pun yang pantas untuk menjadi sekutunya Allah. Ya. Allah maha ghaniyun anil alamin. Tidak butuh terhadap alam ini. Ya. Kata Allah, ana akhniya'u syuraka anis syirki. Saya itu tidak butuh ya, untuk adanya sekutu bagiku. Allah enggak butuh. Bahkan kata Allah, siapa yang menyekutukanku, siapa yang mengangkat makhluk untuk menjadi sekutu bagiku, aku tinggalkan orang tersebut, aku tinggalkan kesyirikannya. Ya. Baik. Wal ajizu la yakunu syarikan lil qadir alladzi la yu'jizuhu syai'un. Maka yang lemah tidak bisa untuk menjadi sekutu bagi zat yang maha mampu, yang tidak ada sesuatu apapun yang melemahkannya. Makhluk lemah, apa yang kita lihat itu makhluk yang hebat, kuat, tetap itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekuat-kuatnya makhluk, tetap itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pantas untuk dijadikan tandingan bagi Allah. Baik. Ma yustafadu minal ayah. Ya. Apa yang bisa diambil faedahnya dari ayat? Yang pertama, butlanu syirki min asasihi. Batilnya kesyirikan dari dasarnya. Ya. Pondasinya itu sudah rapuh. Kesyirikan itu dari pondasinya itu sudah rapuh. Ya. Batil. Li'annahu ta'allukun ala makhlukin ajiz. Ya. Karena yang namanya kesyirikan itu adalah ya, ketergantungan kepada makhluk yang lemah. Ya. Yang kedua, anal khaliqa huwal mustahiqqu lil ibadah. Bahwasanya sang pencipta, al-khaliq, dialah yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Al-Khaliq yang mencipta, al-makhluk yang diciptakan. Yang ketiga, al-istidlalu bitauhidir rububiyyati ala tauhidil uluhiyah. Ya, pengambilan dalil ya, akan tauhid rububiyyah terhadap tauhid al-uluhiyah. Ya. Penyebutan tentang keadaan makhluk, Allah yang menciptakan makhluk, ya, makhluk itu adalah yang lemah, ya, maka tidak bisa untuk dijadikan tandingan bagi Allah. Ya. Ini rububiyyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan makhluk. Ya. Ya. Dengan ini menunjukkan pula apa? Tauhid al-uluhiyah. Ya, kalau Allah yang menciptakan makhluk, makhluk itu lemah semua, berarti apa? Ya mestinya ibadah itu diberikan hanya kepada Allah, tidak diberikan kepada makhluk. Al-istidlalu bitauhidir rububiyyah ala tauhidil uluhiyah. Yang terakhir, masru'iyyatu muhajatil musyrikina linasrul haqqi wa qam'il batil. Disyariatkannya ya, untuk ya, berdebat atau menyampaikan argumentasi di hadapan orang-orang musyrikun demi untuk menolong al-haq, demi untuk menolong kebenaran, wa qam'il batil, dan menyumbat atau menyumpel kebatilan, membungkam kebatilan. Baik. Ketika kita mampu, soalnya kita hidup di zaman yang subhanallah teknologi yang luar biasa, banyak kebatilan, banyak kemungkaran ditampilkan, baik dengan tulisan maupun dengan gambar. Kita yang mampu untuk membantahnya, kita bantah. Ya. Untuk menolong al-haq. Ya. Karena tidak sedikit dari ahlul batil, ya, mereka memiliki ilmu yang sedikit namun pandai mengolah kata-kata. Ya. Maka untuk menolong al-haq, menjunjung tinggi al-haq, ya, kita bantah kebatilan mereka. Ya. Kita sumpel, kita sumbat mulut-mulut mereka dengan apa yang kita mampu. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketergelinciran. Ya. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.